السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين سيرمتي، masih kita pada pasal tentang apa yang menyebabkan terjerumusnya para ahli al-qubur, yakni para ubadul qubur, para penyembah-penyembah kubur. Apa yang menyebabkan mereka berbuat kesyirikan sehingga mereka menyembah kuburan-kuburan? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab kita Ighathatul Lahafan, qala minha bihaqiqati ma ba'athallahu bihi rasulahu, kebodohan tentang apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari Allah. Kalau saja mereka ngerti, mereka akan tahu bahwa yang dibawa adalah tauhid, untuk tidak menyeru selain Allah, untuk tidak berdoa kecuali kepada Allah, untuk tidak meratap kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua juga sudah dibahas. Penyebab yang kedua yang menyebabkan mereka terjerumus ke dalam kesyirikan-kesyirikan, yaitu beribadah pada kuburan atau menyembah kuburan. Yang kedua adalah ahadits makdzubah mukhtalaqah. Hadis-hadis palsu. Hadis-hadis yang dusta, yang dipalsukan atas nama Rasulullah SAW padahal bukan. Hadis-hadis tersebut banyak yang menganjurkan untuk mendatangi kuburan. Siapa yang kesusahan maka datangilah kuburan. Qanfirna a'azakumullah. Hadis-hadis yang seperti itu adalah hadis-hadis palsu, dhaif, maudhu'. Seperti ada hadis yang disebut idza a'yadtkumul umur fa'alaykum bi ashabil qubur, katanya. Ini contoh hadis palsu yang beredar di masyarakat. Jika kalian mendapatkan kesulitan dalam urusan-urusan, maka datangilah kuburan-kuburan. Atau ada hadis lain yang tersebar yang juga dhaif, palsu. Lau ahsana ahadukum dhannahu bihajarin nafa'ahu. Kalau salah seorang kalian berbaik sangka kepada batu sekalipun, niscaya batu itu akan bermanfaat. Yani menurut mereka bahwa hadis ini menunjukkan kalau kita berhusnudzon kepada manusia, maka manusia itu bermanfaat bagi kamu. Kalau kamu berhusnudzon pada siapapun, maka semuanya akan bermanfaat bagi kamu. Bahkan kalau berbaik sangka pada batu, niscaya batu pun akan memberikan faedah kepadamu. Kalau berbaik sangka pada kuburan, maka kuburan itu akan memberikan kebaikan untukmu, katanya. Sehingga mereka berhusnudzon, katanya, berbaik sangka bahwa kuburan ini akan memberikan faedah, berbaik sangka bahwa kuburan orang soleh akan memberikan permintaan-permintaan mereka, maka berduyun-duyun mereka datang dengan husnudzon kepada kuburan-kuburan tersebut. Ini juga palsu, maudhu'. Yang ketiga yang juga sudah dibahas adalah hikayatun hukiyat lahum. Penyebab ketiga adalah kisah-kisah khurafat. Kisah-kisah dusta, khurafat. Si fulan pernah datang ke kuburan ini dan berhasil. Dulu pernah terlihat di kuburan ini sosok yang putih bersih, dengan pakaian putih, serba putih, dengan sorban yang putih pula, bercahaya, bersinar mukanya. Ketika saya meratap, tampillah sosok tadi dan berkata, aku memberikan permintaan, pulanglah. Niscaya kau akan dapati apa yang kau minta. Ketika saya pulang, benar-benar ada di rumah saya rezeki dan jalan keluar. Fa'anibirina'azakumullah. Kisah-kisah yang demikian. Khurafat yang dipercaya oleh orang-orang bodoh dan kemudian mereka tertipu. Dan terjerumuslah mereka ke dalam kesyirikan-kesyirikan. Falaisa kullu man ajaballahu du'ahu yakunu radiyan anhu. Dan pembahasan kita sampai pada poin ketiga ini. Yaitu ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah, tidak mesti orang yang dikabulkan oleh Allah doanya berarti orang itu diridhoi. Belum tentu. Ada satu orang datang meratap di kuburan, bertawassul, merengek, wahai wali yang saleh, wahai habib fulan, wahai syekh maulana, aku kesusahan, aku kesulitan, aku minta pertolongan engkau, tolonglah aku sampaikan kepada Allah agar Allah memberikan kepadaku begini dan begitu. Kemudian dikabulkan. Baik, kalau Allah kabulkan, kemudian Allah benar-benar berikan kepadanya jalan keluar, apakah berarti cara dia benar? Hah? Apakah ketika dia dikabulkan, apakah berarti caranya benar? Belum tentu. Ini ucapan Ibnu Qayyim dan para ulama, laisa kullu man ajaballahu du'aahu yakunu radiyan anhu wala muhibban lahu wala radiyan bi fi'lihi. Tidak mesti orang yang dikabulkan permintaannya oleh Allah berarti Allah ridha kepadanya, berarti Allah cinta kepadanya, berarti Allah Subhanahu wa taala ridha dengan tata caranya. Tidak mesti. Fa'innahu yujibul bar wal fajir. Karena Allah kadang memberikan permintaan-permintaan orang yang baik dan juga permintaan orang-orang yang jelek. Pelacur, zani, berdoa. Ya Allah, malam ini saya belum dapat tamu. Tiba-tiba datang tamu. Apakah berarti pelacurannya benar? Wah, berarti dia adalah orang yang solehah gitu. Astagfirullah, astagfirullah, tsumma astagfirullah. Tidak. Tetapi ketika dia minta, kok diberi? Fitnah dari Allah Subhanahu wa taala. Fitnah ujian. Khalibin a'azakumullah, dan itu merupakan istidrajan minallahi taala. Istidrajan minallah, diulur oleh Allah. Dia, sampai kapan kamu? Nanti sampai kamu mati, mati dalam keadaan asi, mati dalam keadaan bermaksiat. Demikian pula orang-orang yang curang, orang-orang yang tamak, orang-orang yang berbuat berbagai macam kejahatan-kejahatan untuk menumpuk harta. Berharap, ya Tuhan, mudah-mudahan proyek ini berhasil. Saya sudah curangi begini, saya sudah curangi begitu, saya sudah begini kan, saya sudah begitu kan. Mudah-mudahan mereka enggak tahu kecurangan saya. Doa. Astagfirullahaladzim. Zalim, curang, berdoanya kepada Allah. Mudah-mudahan mereka enggak tahu kecurangan saya. Mudah-mudahan enggak ketahuan, mudah-mudahan enggak ketahuan. Benar-benar enggak ketahuan. Makbul. Apakah berarti perbuatannya benar? Qanibirina azakullah. Istidrajan minallahi ta'ala. Itu istidraj. Hati-hati. Jangan sampai tertipu dengan istidraj yang Allah berikan pada seseorang. Wa nastadrijuhum, kemudian kami istidraj, kata Allah, min haitsu la ya'lamun, dari sisi yang mereka tidak sadar. Diistidraj oleh Allah, diulur oleh Allah dari sisi yang mereka tidak sadar, mereka tidak tahu. Hati-hati. Nasallahu salamul afiyah. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dan ini ucapan para ulama yang lain, bahwa tidak mesti orang yang dikabulkan doanya berarti perbuatannya benar. berarti Allah ridha kepadanya dan perbuatannya. Demikian pula orang yang meratap-ratap di kuburan tadi, kok kebetulan dikabulkan permintaannya. Ikhwan bin a'azakumullah, bisa jadi karena orang itu orang yang bodoh, kasihan. Allah mengasihaninya, dikabulkan oleh Allah permintaannya. Padahal perbuatannya salah. Tetapi karena Allah SWT tahu orang ini jahil, kemudian Allah berikan apa yang dimintanya. Rahmatan, sebagai rahmat untuknya. Apakah berarti perbuatannya benar? Tidak. Dicatat perbuatannya sebagai kesyirikan. Atau Allah berikan istidrajan, sebagai uluran-uluran diulur oleh Allah, karena Allah SWT menghendaki dia mati dalam keadaan belum bertaubat. Syirik, musyrik. Dalam keadaan dia betul-betul menentang tauhid, menentang dakwah Allah, dakwah Rasulnya, menentang ajakan untuk beribadah kepada Allah, dia malah beribadah kepada selain Allah, Allah berikan permintaannya. Musyrik, Hindu, Buddha, kafir, mengharapkan, meminta rizki, dapat rizki, kaya raya. Apa ini? Nastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, kata Allah. Kami istidraj mereka dari sisi yang mereka tidak sadar. Kami ulur untuk mereka dalam keadaan mereka tidak sadar. Kemudian mereka mati dalam keadaan kafir. Hati-hati. Waikum muslimin. Kita sudah kenal Islam, berarti kita kenal tauhid. Berarti kita kenal la ilaha illallah. Berarti kita kenal bahwa ibadah hanya untuk Allah SWT. Maka berdoa pun hendaklah kepada Allah, jangan kepada kuburan. Berdoa pun hendaklah kepada Allah, jangan ke tempat-tempat keramat, jangan ke pohon keramat, jangan ke kuburan keramat, jangan kepada benda-benda apapun. Memintalah kepada Allah saja, jangan kepada yang lain. Adapun keadaan si fulan kok berhasil, si Alan kok berhasil, si fulan minta kepada batu kok dapat, dikabulkan. Jangan tertipu dengan kejadian-kejadian tersebut. Bisa saja terjadi, Allah takdirkan seperti itu. Tetapi bukan berarti perbuatan mereka bukan syirik. Tetap syirik. Dan apa yang Allah takdirkan ada satu hikmah yang Allah kehendaki. Wallahu ta'ala alam, diantaranya istidraj. Khamil bin a'azakumullah. Kata Ibn Qayyim rahimahullah. Fa'innahu yujibul barra wal fajir wal mu'min wal kafir. Allah mengabulkan doa orang yang baik, mengabulkan pula doa orang yang jelek. Allah mengabulkan doa orang yang beriman, Allah mengabulkan pula doa orang yang kafir. Orang kafir pernah berdoa enggak? Pernah. Kepada siapa? Kalau Yahudi dan Nasrani, kepada Tuhan. Wahai Tuhan Allah. Minta rizkilah, minta dunia. Tapi dikabulkan oleh Allah dunianya. Allah berikan apa yang mereka minta, atau sebagian dari apa yang mereka minta. Tetapi untuk akhirat, khalisatan lil mu'minin. Khalisatan lil mu'minin. Adapun akhirat khusus untuk orang beriman. Adapun dunia, Allah berikan pada orang beriman, Allah berikan pula pada orang kafir. Allah berikan pada orang saleh, Allah berikan pula pada orang saleh. Allah berikan pada orang baik, Allah berikan pula pada orang jahat. Itu dunia. Sehingga tidak jadi ukuran. Kalau dikabulkan dia mendapatkan rezeki dan kekayaan, berarti manjur doanya. Ah, saya masuk Kristen, ah. Itu Kristen kaya-kaya. Khana bin a'azakullah, itu tidak jadi ukuran. Qala aw yakun wa kathir minan nasi yad'u du'aahu ya'tadi fi. Sebagian manusia, bahkan kathirun minan nas, kebanyakan manusia, yad'u berdoa dengan doa ya'tadi fi, dengan doa yang kurang ajar. Ya'tadi fi artinya orang yang berbuat ida, berbuat permusuhan. Au yashtarit fi du'aihi, atau doa dengan syarat. Au yakunu mimma la yajuzu an yus'al, atau meminta kepada sesuatu yang tidak pantas untuk kita meminta kepadanya. Fayahsul lahu dhalika au ba'dahu, ternyata dikabulkan permintaannya atau sebagiannya. Mungkin atau enggak mungkin? Berdoa tapi ya'tadifi. Ya'tadifi seperti sudah kita contohkan. Pelacur berharap pengen laku. Aduh, sudah malam begini belum ada tamu. Ya Allah, saya pengen tamu. Mungkin? Mungkin. Yad'u tetapi ya'tadi fihi, dia berdoa tapi dia berbuat maksiat pada doanya. Ada pula yang doa mudah-mudahan rumah teman saya itu hancur. Loh, kok jahat banget? Iya. Saya belum punya rumah, kok teman saya sudah kaya raya? Mudah-mudahan tenggelam dalam tanah. Ini doa apa ini? Doa ya'tadi fihi. Doa tetapi mengandung kejahatan di dalamnya. Iri, dengki. Orang tadi gak punya salah apa-apa. Hanya saja dia merasa saya belum punya, kok dia sudah punya. Mudah-mudahan rusak, mudah-mudahan hancur. Terus terjadi. Apakah berarti orang tadi diridai perbuatannya? Tidak. Bahkan itu sering terjadi yang diistilahkan dengan ain, dengan mata hasad. Wah, kurang ajar. Dia punya ini, bentar lagi juga rusak. Rusak betul. Ini mata yang tajam, mata yang jahat, mata yang dengki. Melihat sesuatu yang bagus, hatinya panas. Kemudian harapannya, harapan-harapan jelek. Terjadi kejelekan. Qanifidina azakumullah. Maka ini bukan berarti orang tadi diridhoi. Yang namanya hasid, seorang yang hasad, tetap dimurkai oleh Allah SWT. Walaupun kadang doanya terkabul. Demikian pula doa orang-orang yang sekian banyak syarat-syarat dan memakai cara-cara yang syirik seperti tawassul kepada benda mati, tawassul pada kuburan, tawassul dengan keris, tawassul dengan jah, tawassul dengan segala macam yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Fayasullahu dzalika au ba'dahu, kemudian didapatkan apa yang dia minta atau sebagiannya. Fayadhunnu anna 'amalahu shalih, akhirnya orang itu mengira bahwa perbuatannya soleh. Mengira bahwa perbuatannya mardiyun lillah, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yakunu bimanzilati man umliya lahu wa umidda bil mali wal banin, maka orang ini kedudukannya seperti kedudukan orang yang umliya lahu, kedudukannya seperti kedudukan orang yang oleh Allah diulur-ulur. Wa umidda bil mali wal banin, diulur oleh Allah dengan harta dan kekayaan dan anak turunan. Wa huwa yadhun anna Allah ta'ala yusari' lahu fil khairat, sedangkan orang tadi mengira bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sedang menyegerakan kebaikan-kebaikan, menyegerakan balasan-balasan kebaikan ini. Di dunia saja saya sudah mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah. Allah sayang pada saya. Padahal itu adalah orang yang diulur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di titraj. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Falamma nasu, ketika mereka lupa, ma dzukira bihi, ketika mereka lupa apa yang mereka diperingatkan dengannya, lupa terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, lupa terhadap ucapan-ucapan Rasul. Nasu madzukiru bih, ketika mereka lupa tentang apa yang mereka diperingatkan dengannya, maka kami bukakan untuk mereka seluruh pintu-pintu dunia. Agak janggal, agak aneh. Tidak aneh. Apakah kalian bertanya-tanya, kenapa kok begitu? Orang yang lupa peringatan Allah, lupa peringatan Rasulnya, malah dibuka pintu rizki. Amadahum bi amwalin wa banin, diulur oleh Allah dengan harta dan kekayaan. Terus kafir. Terus kafir kamu. Hah, ini harta. Ini anak-anakmu. Hai, terus. Kafirlah kamu sampai ketika mati dalam keadaan kafir. Itu sidraj namanya. Amadahum bi amwalin wa banin. Allah ulur mereka dengan amwal wa banin, dengan harta dan kekayaan. Lihat ayat ini. Falamma nasu, ketika mereka lupa, fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Ketika mereka lupa terhadap Allah dan Rasulnya, lupa terhadap peringatan-peringatan dari Allah dan Rasulnya, fatahna alaihim, kami buka semua perbendaharaan-perbendaharaan dunia untuknya. Ketika kaya raya, memiliki kedudukan, memiliki anak buah, memiliki keturunan-keturunan yang gagah, tiba-tiba berkata, ana rabbukumul a'la. Man huwa? Fir'aun. Diberi oleh Allah kekayaan, diberi oleh Allah kedudukan, dijadikan oleh Allah sebagai raja yang dimuliakan oleh rakyatnya. Tetapi justru dia sombong dan menyatakan, ana rabbukumul a'la. Akulah Rabb kalian yang paling tinggi. Hendaklah kalian beribadah kepadaku. Menghambakan diri kepadaku. Jangan kepada Allah. Ini Fir'aun. Maka Allah berikan kekayaan pada Fir'aun. Bukankah Allah sayang pada Fir'aun? Allah berikan kekayaan dan kerajaan kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Dan Allah berikan pula kekayaan dan kerajaan kepada Fir'aun dan kepada Namrud. Baik, padahal kedua-duanya berbeda. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihi wassalam orang-orang saleh, anbiya. Sedangkan Namrud dan Fir'aun, keduanya adalah orang-orang lalim, orang musyrik, kafir, orang yang taghut, dajjal. Diberi kekayaan, diberi kerajaan. Apa maknanya? Maknanya tidak mesti orang yang diberi dunia berarti dia orang baik. Belum tentu. Bisa orang baik seperti Daud dan Sulaiman alaihi wassalam. Bisa pula orang yang jahat, yang zalim, yang musyrik, kafir seperti Namrud dengan Fir'aun. Sehingga jangan jadi ukuran. Oh, si Fulan datang ke tempat keramat ini dan dia sekarang sudah kaya raya. Si Fulan juga datang ke kuburan yang sama, ke dukun yang sama, dan dia sekarang sudah menjadi presiden atau sudah menjadi wakil presiden, sudah menjadi menteri, sudah menjadi orang yang memiliki kedudukan terhormat. Apakah berarti perbuatannya benar? Kala, tidak sekali-kali. Itu sama sekali tidak menunjukkan perbuatannya benar. Fadu'a'u qad yakunu ibadah fayuthabu alaihi da'i. Yang namanya doa bisa jadi ibadah. Fayuthabu alaihi da'i, maka orang yang berdoa diberi pahala sebagai pahala ibadah. Wa qad yakunu mas'alah, dan kadang-kadang doa itu permintaan. Taqtadi bihi hajatahu wa taqdi bihi hajatahu, permintaan untuk menunaikan hajat-hajatnya. Wa yakunu madarratan alaihi imma an yu'aqab bima yahsul lahu aw tanaqqusun bihi darajatuhu fayaqdi hajatahu wa yu'aqibuhu ala ma jara alaihi min idha'ati huquqihi wa i'tidahi hududihi. Doa ada dua. Ada doa ibadah, ada doa masalah. Doa ibadah artinya diterjemahkan menyeru Allah dalam rangka ibadah. Yang kedua, doa ul masalah. Doa dalam artian minta. Wa may yad'u min dunillahi, barang siapa yang menyeru pada selain Allah, doa apa ini? Doa ibadah atau doa masalah? Doa ibadah. Tetapi ada doa masalah, yang doa masalah juga termasuk ibadah, sehingga doa ibadah lebih umum, sedangkan doa masalah lebih khusus. Minta kebutuhan-kebutuhan. Baik, sekarang yang kita bahas permintaan, doa yang kedua. Kalau seseorang minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberi. Apakah pemberian tadi menunjukkan kalau itu kebaikan buat orang yang diberi atau belum tentu? Belum tentu. Ada orang yang minta-minta-minta, ketika diberi justru menyebabkan tersiksanya dia dengan apa yang dia minta. Terjadi seperti orang yang tadinya dalam keadaan miskin. Kemudian dia meminta-meminta-meminta diberi kekayaan. Aku minta begini, minta begitu. Diberi kekayaan oleh Allah. Ternyata ketika dia kaya, dia sangat sulit hidupnya. Terikat dengan ini, terikat dengan itu, terikat dengan ini. Pusing, stres. Memikirkan pabrik-pabriknya, memikirkan ininya, memikirkan itunya. Sampai terakhir dia melalaikan sholatnya. Melalaikan puasanya, melalaikan ibadahnya. Sampai dia menjadi fasik. Hai, pemberian tadi. Buat dia, kebaikan atau kejelekan? Kejelekan. Minta sendiri, ternyata akibatnya jelek sendiri. Berarti kalau Allah tidak kabulkan, kebaikan atau kejelekan? Buat yang seperti ini, kebaikan. Berarti dikabulkan, belum tentu baik buat dia. Tidak dikabulkan, belum tentu jelek buat dia. Yang lebih tahu tentang akibat terakhirnya nanti jadi baik atau jadi jelek adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita tidak tahu. Kita merasa kalau diberi akan jadi baik. Ternyata setelah diberi jadi lupa kepada agama, lupa kepada Quran dan Sunnah, lupa kepada syariat. Bisa jadi. Sebaliknya ada orang yang tidak dikabul, ternyata tidak diberinya justru jadi baik buat dia, menjadi tetap istiqomah, tetap dia merata pada Allah, khusyuk sholatnya, ibadahnya. Berarti yakunu madarratan alaihi wa imma an yu'aqab bima yahsul lahu. Kadang-kadang bisa jadi madarat buat dia, kadang-kadang bisa jadi balasan Allah untuk dia ketika dia dapatkan apa yang dia minta. Atau kemungkinan ketiga, tanaqqasa bihi darajatuhu, turun derajatnya. Ini dalam keadaan buta. Ternyata dia mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala karena dia saleh dan memiliki kedudukan yang tinggi, dan dia sabar dengan kebutaannya. Walaupun buta, berupaya untuk belajar, mengkaji, menghafal, sampai dia hafal sekian kitab dalam keadaan buta. Kemudian berdoa minta melek. Ketika melek, tanaqqasa bihi darajatu, derajatnya turun. Kenapa turun? Tadi dia berusaha belajar dalam keadaan buta. Kemudian dia belajar dalam keadaan melek. Mana yang lebih berat? Yang buta atau yang melek? Hah? Yang lebih berat? Yang buta. Berarti nilainya lebih tinggi mana? Yang buta tadi dengan yang melek? Lebih tinggi yang buta. Orang yang dalam keadaan susah membaca Quran, ya tak karena lidahnya memang sulit, tapi terus ingin baca. Dengan orang yang dalam keadaan lancar, lidahnya gak punya cacat, membaca dengan enak, tapi bacaannya sama, ini jumlah bacaannya sama, mana lebih tinggi pahalanya? Hah? Yang ini, yang ya tak tadi, lebih tinggi pahalanya. Dia bisa lancar ngaji, tapi kok gak banyak? Ini dalam keadaan sulit lidahnya, tapi dia banyak ngaji, makanya lebih tinggi. Mafhum yang dimaksud. Maka kata Muqayyim rahimahullah, kadang-kadang diberi oleh Allah, tapi dengan diberi turun derajatnya. Sehingga ada seorang sahabiyah, seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inni usra'u. Ya Rasulullah, aku sering terkena sora. Sora itu penyakit yang kemudian dia tidak sadar. Di dalam beberapa terjemahan dibilang ayan. Tahu penyakit ayan? Yang kejang-kejang begitu. Kemudian keluar busa dari mulutnya dan sebagainya. Nanti kemudian setelah sadar sehat lagi. Nanti kalau kumat begitu lagi. Minta doa ya Rasulullah, doakan aku supaya sembuh dari penyakit. Katanya, kata Rasulullah SAW, kalau aku mau mendoakan untukmu, aku doakan. Tapi kalau engkau mau sabar, itu lebih baik. Silahkan, mau pilih mana? Sabar lebih baik atau aku doakan untukmu? Maka wanita tadi menyatakan, ya Rasulullah, aku memilih sabar. Kalau sabar lebih baik, aku memilih sabar. Tapi aku minta ya Rasulullah, doakan supaya jangan tersingkap auratku ketika aku kumat. Maka didoakan oleh Rasulullah SAW, agar ketika kumat tidak terbuka auratnya. Apa maknanya? Maknanya kalau kamu sabar dengan apa yang ada padamu, itu lebih tinggi derajatnya. Kalau dikabulkan permintaanmu bisa, tetapi turun derajatnya. Kamannas, seperti umumnya manusia. Manusia yang tidak diuji dengan itu, dengan manusia yang diberi ujian. Tentunya yang diberi ujian dan lulus, ini lebih tinggi nilainya daripada mereka-mereka yang tidak diberi ujian. Wah, saya dapat 5, saya dapat 6. Yang satu mengatakan saya dapat 7 nilainya ujian kemarin. Yang satu mengatakan, wah, selamat saya. Kenapa selamat? Saya kan gak diuji kemarin, jadi gak dapat nilai apapun. Tidak 5, tidak 4, tidak 3. Loh. Orang yang gak diuji, dia justru rendah dia. Tetapi yang diuji, dia mendapatkan kemuliaan. Naik derajatnya, bahwa ini orang sudah lulus ujian. Walaupun nilainya cuma 6, tapi lebih tinggi derajatnya daripada yang tidak diuji. Gak jelas kayak apa keadaannya. Orang yang diuji, kemudian lulus. Dan orang yang tidak diuji, ayuhuma, mana di antara keduanya yang lebih mulia? Yang diuji, dan lulus. Diuji dengan penyakit, sabar, mulia. Diuji dengan kebutaan mata, sabar, mulia. Diuji dengan kemiskinan, sabar, mulia. Sedangkan orang yang tidak diuji, Ya jelas aja enggak diuji, sholat juga enak, belajar juga gampang, baca kitab tinggal baca, punya mata, saya enggak punya mata. Susah. Tapi tetap berusaha. Ini lebih hebat. Ya. Qala bin na'azakumullah. Qala dikatakan oleh Al-Qayyim rahimahullah, "Aw tanaqqasa bihi darajatuhu," atau ketika dikabulkan justru turun derajatnya. Fayaqdi hajatahu wa yu'aqibuhu ala ma jara alayhi min ida'ati huquqihi wa i'tida'i hududihi, maka yaqdi hajatahu, dia bisa menunaikan hajatnya, tetapi yu'aqab ala ma jara alayhi, tetapi dia dibalas oleh Allah atas apa yang dia lakukan. Min huquqin wa i'tida' hududihi, dari idha'ati huquqih, melalaikan hak-hak Allah, wa'tida'i hududih, dan melampaui batas-batas garis-garisnya, garis-garis Allah. Maka dia dibalas. Yani Ibnul Qayyim rahimahullah hendak menyatakan tentang yang tadi. Orang yang datang ke kuburan keramat, berdoa, meratap, bertawassul kepadanya, untuk menyampaikan pada Allah katanya, ternyata terkabul. Pertama, terkabulnya bukan berarti Allah ridho dengan perbuatannya. Itu satu. Yang kedua, terkabulnya belum tentu baik buat dia. Bisa jadi Allah kabulkan karena Allah tahu bakal jadi jelek buat dia. Setelah dia mendapatkan apa yang dimintanya, dia bertambah jauh dari agama, bertambah menyimpang, bertambah sengsara. Atau dikabulkan dia, tetapi turun derajatnya. Derajat yang tadinya mulia dengan ujian-ujian, ternyata dia meminta untuk dihilangkan, maka dia jadi turun derajatnya. Qul inna a'udzubikumullah, sehingga bukan berarti terkabul itu pasti baik. Kadang ada yang dikabulkan oleh Allah sebagai istidrajan buat dia, diulur-ulur supaya dia tetap dalam keadaan sesat, atau dibalas, diuji oleh Allah sebagai balasan. Dikabulkan oleh Allah tapi sebagai balasan. Nanti akibatnya akan jelek. Allah Maha tahu. Lihat, ternyata benar orang tadi tambah sengsara setelah dikabulkan. Khairun a'azakumullah, banyak orang yang kaya bunuh diri karena susahnya, karena sengsaranya dia. Wal maqsudu anna syaitan yatuf qaiduhu. Wal maqsud anna syaitan bi lutfi qaidihi, bahwa syaitan bi lutfi qaidihi, dengan kelembutan tipu dayanya. Kelembutan tipu daya itu bukan berarti bagus, tapi artinya tipu daya yang sangat licik, sangat halus sekali. Dikira bahwa itu adalah benar padahal batin. Bilutfi kaidihi yuhassinid du'a indal qabri. Setan dengan halusnya tipu daya syaitan menipu. Dengan yuhassinid du'a, memperbagus doa orang di kuburan. Maka orang-orang yang doa di kuburan berkata dalam hati mereka, iya ya, kalau saya doa di masjid, kayaknya biasa-biasa aja. Tapi ketika saya doa di sini, rasanya hati ini khusyuk banget. Siapa yang mengindahkan? Syaitan. Siapa yang membantu dia untuk khusyuk di kuburan? Iblis, la'natullah alaih, dan anak buahnya. Sehingga dia merasa khusyuk. Bahkan di masjid gak pernah bisa menangis. Gak pernah bisa melelehkan air mata. Ketika di tempat-tempat keramat. Bukan hanya air mata. Air mata dengan meraung-raung. Dengan menangis terisak-isak. Ya Allah, ya Allah. Wah, ternyata di kuburan lebih khusyuk. Artinya syaitan itu sesungguhnya berkata, ketahuilah bahwa di kuburan ini lebih bagus daripada di masjid. Di masjid gak khusyuk kan? Gak nangis kan? Gak melelehkan air mata kan? Sedangkan di kuburan, lihat bagaimana keadaanmu. Kamu khusyuk, kamu sedih, kamu menangis, kamu merasakan betul-betul ikhlas berdoa pada Allah. Iya kan? Tipu daya syaitan. Yang latif. Yang sangat halus. Wa annahu arjah minhu fi baitihi wa masjidihi. Syaitan membisikkan bahwa doa di kuburan tadi arjah, lebih rajih daripada fi baitihi, daripada di rumahnya, atau di masjidihi, atau di masjidnya. Wa awqatil ashar, atau berdoa di waktu sahar, di sepertiga malam terakhir, itu disebut waktu sahar, waktu sahur. menganggap bahwa doa di kuburan lebih khusyuk daripada doa di sepertiga malam terakhir. Fa idza taqarrara dzalika 'inda naqlihi darajatan ukhra. Kalau sudah diterima oleh hati-hati manusia, iya ya, ternyata di kuburan lebih khusyuk. Maka naqalahu darajatan ukhra, maka syaitan akan mengajak ke derajat kedua. Jadi tipuannya bertingkat-tingkat. Tingkat pertama, ditipu oleh syaitan dengan lembut, lihat, di sini lebih khusyuk daripada di masjid atau di rumah atau bahkan di sepertiga malam terakhir, kalah khusyuknya dengan di kuburan. Iya kan? Kalau ini sudah diterima oleh orang-orang tadi, maka naqalahu darajatan ukhra, maka akan pindah ke derajat kedua. Minad du'ai indahu ila du'ai bihi. Tadinya doa kepada Allah di sisi kuburan, diajak kepada derajat kedua, mintanya kepada kuburan. Lihat, syekhan fil na'azakumullah. Dari tingkat pertama meningkat ke tingkat kedua. Tingkat pertama saja sudah jelek. Walaupun doanya masih kepada Allah. Doanya pada Allah, bukan pada kuburan. Masa doa kepada kuburan? Gak mungkin lah. Masa kita minta pada batu? Gak akan. Kita minta pada Allah. Cuma di sisi kuburan orang soleh lebih khusyuk, lebih mantap, lebih mengena di hati katanya. Ini juga salah. Di mana salahnya? Menganggap tempat yang tidak memiliki kemuliaan apapun dikatakan lebih mulia, lebih tinggi daripada masjid yang disebut dengan baitullah. Bait orang mati dengan baitullah dianggap lebih bagus bait al-amwat, rumahnya orang-orang mati. Itu sudah kesalahan besar, bid'ah muhdatsah. Setelah derajat pertama diterima, iya ya lebih khusyuk, maka syaitan menggoda dengan godaan yang kedua, bahwa ini yang mati ini orang hebat. Beda kan doa di kuburan dengan doa di masjid? Iya, beda. Kenapa beda? Karena yang dikubur ini orang hebat, orang saleh, orang yang dekat dengan Allah, sangat dekatnya dengan Allah. Kalau kamu mau minta, coba mintanya melalui dia, akan diterima. Derajat tsaniyah, derajat yang kedua. Diajak untuk meminta kepada kuburan tadi. Loh, tapi saya bukan minta pada kuburan lo maksudnya, tapi minta kepada orang soleh tadi. Itu pun bukan meminta keselamatan dari orang soleh. Tidak. Hanya meminta orang soleh agar menyampaikan pada Allah saja. Mintanya dari Allah. Cuma melalui orang soleh ini. Meminta, meminta, meminta, meminta. Apa bedanya? Meminta uang, meminta harta, meminta rezeki, meminta jodoh, dengan meminta disampaikan. Sama-sama meminta sesungguhnya. Iya kan? Ini meminta, itu juga meminta. Ini syirik, itu juga syirik. Meminta, berdoa pada selain Allah itu adalah syirik. Loh, tapi saya kan mengambil sebagai perantara saja. Maksudnya perantara apa? Ya maksudnya meminta pada dia agar menyampaikan pada Allah. Meminta kepada dia untuk menyampaikan kepada Allah. Iya. Berarti kamu meminta kepadanya. Yaitu meminta disampaikan. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, meminta disampaikan itu sudah meminta dan doa. Hukumnya sama dengan meminta jodoh, sama dengan meminta rezeki, sama dengan meminta dan berdoa apapun. Hanya perbedaannya yang dimintanya berbeda. Ini meminta disampaikan. Sama-sama meminta dan sama-sama syiriknya. Qul inna a'udzubikumullah. Kalau sudah tertipu dengan darajatul tsaniyah, dibisikkan pula kepadanya al-ihsan 'alallahi bihi. Ini yang dikubur orang hebat. Buktinya kamu lebih khusyuk kalau di sini. Iya kan? Itu adalah pengaruh dari kesolehan orang mati ini. Walaupun dia mati, tapi pengaruh kesolehannya masih ada di sekitarnya. Maka kalau kamu di dekatnya, kamu akan mendapatkan sesuatu. Kekuatan gaib. Sehingga kalau kamu bersumpah, bersumpahlah dengan nama dia. Demi kuburan saleh, demi wali saleh, demi Habib Fulan, aku pasti berhasil. Yani aqsama 'alallahi bihi, bersumpah kepada Allah dengan nama orang tadi. Kurang ajar sekali. Kurang ajar sangat. Kalau bersumpah atas nama Allah kepada kamu, boleh. Seperti orang mengatakan, aku minta kepadamu dengan nama Allah. Ini bersumpah dengan nama Allah kepadamu. Wahai fulan, bantulah aku. Aku minta dengan nama Allah, orang yang masih hidup. Itu minta pada seseorang mengatasnamakan Allah. Dengan nama Allah aku minta kepadamu. Tapi ini dibalik oleh iblis lanatullah alaih, dibalik. Memintanya kepada Allah atas nama bulan. Ya Allah, aku meminta kepadamu demi bulan. Astagfirullahaladzim. Siapa bulan dibandingkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Emang Allah takut sama si bulan? Biasanya yang di atas namakan lebih besar atau lebih kecil? Lebih mulia atau di bawahnya? Hah? Misalnya kalau ada seorang minta kamu gak dikasih, kemudian dia minta lagi gak dikasih juga, akhirnya dia bawa nama orang lain. Kira-kira bawa nama siapa agar diberi oleh orang tadi? Orang yang lebih rendah atau lebih tinggi? Hah? Lebih tinggi kan biasanya. So, saya minta. Ini disuruh ustaz. Oh iya, iya, iya. Disuruh ustaz. Iya kan? Aku minta dengan nama ustaz. Atas nama ustaz kepadamu. Mesti yang dipakai yang lebih tinggi. Sehingga kalau dibalik kita meminta kepada seseorang dengan nama Allah, itu pantas. As'aluka billah, aku minta kepadamu dengan nama Allah. Pantas. Tapi kalau dibalik, ya Allah aku meminta kepadamu dengan nama Rasul. Ya Allah aku minta kepadamu dengan nama Wali Fulan, dengan nama Habib Fulan, dengan nama si Fulan yang dikubur di sini. Pantas atau tidak pantas? Kurang ajar. Wallahi kurang ajar dan sangat kurang ajar. Siapa dia? Apa kemudian Allah takut kepadanya? Apa Allah terpengaruh dengan orang-orang tadi? Ikhwan fillah na'azakumullah. Biasanya yang dipakai untuk atas nama itu lebih tinggi. Seakan-akan nama-nama orang soleh tadi lebih tinggi dari Allah. Ya Allah, aku minta dengan nama si fulan. Ayo, kasih. Ini kurang ajar namanya. Ini sangat kurang ajar. Ikhwan fillah na'azakumullah. Yang semestinya justru kita berdoa kepada Allah untuk kita. Dan berdoa pula untuk mereka, orang-orang saleh tadi. Ya Allah, berikan salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Begitu. Bukan ya Allah, aku minta dengan nama Rasul. Bukan begitu. Qanibin a'azakumullah. Maka derajat ketiga adalah aqsama 'ala Allah. Mulai dia bersumpah dengan nama si fulan tadi kepada Allah SWT agar diberi. Wa hadza a'zam min alladhi qablah. Dan ini lebih besar dari yang sebelumnya. Lebih besar daripada yang sebelumnya. Fa inna sya'nallahi a'zam, karena kedudukan Allah lebih mulia min an yuqsam 'alaihi. Kedudukan Allah lebih mulia untuk kemudian kita meminta kepadanya atas nama fulan dan fulan. Kedudukan Allah lebih mulia. Khana bin na'azakumullah. Kalau dibandingkan dengan kita semuanya, Rasulullah SAW tentunya lebih mulia dan manusia yang paling mulia. Tapi kalau dibandingkan dengan Allah, beliau hamba, sedangkan Allah adalah Al-Khaliq penciptanya. Beliau hamba dan Allah pemiliknya. Beliau hamba dan Allah penguasanya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Harus mendudukan pada tempatnya. Sehingga kalau seseorang meminta pada orang lain atas nama orang yang mulia, wajar. Aku minta. Ini atas nama presiden, atas nama Bapak Presiden, kami meminta, wajar kan? Atas nama orang besar. Tetapi kalau dibalik, wahai Presiden, aku meminta kepadamu atas nama si Kacung Fulan. Siapa itu Kacung Fulan? Qulidin a'azakumullah, tertawa, gak akan diberi. Kurang ajar sekali itu, kurang ajar. Ini perbedaannya sedikit antara rakyat dengan penguasa yang dua-duanya adalah hamba, dua-duanya makhluk. Apalagi perbedaan antara makhluk dengan Khalik. Perbedaan antara para hamba dengan pemiliknya, penciptanya, penguasanya. Allah SWT, Allahu Akbar, Allahu A'lam, Allah Maha Besar, Allah Maha Tinggi, Allah Maha Mulia. Gak pantas kita meminta atas nama fulan dan fulan. Gak pantas. Sama sekali. Ikhwan bin na'azukumullah. Adapun yang terjadi di kalangan para tabi'in atau di kalangan para sahabat sepeninggal Rasulullah SAW, itu bukan meminta atas nama fulan dan fulan, tetapi meminta dan menyatakan, ya Allah, si fulan juga ada di sini meminta bersama kami. Artinya kalau tidak dikabulkan doaku, doanya orang soleh yang masih hidup. Masih hidup. seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika berdoa minta hujan, menyatakan, ya Allah, di sini ada Ibnu Abbas, ada Abbas paman Rasulullah dan anak paman Rasulullah SAW. Apa maknanya? Bukan meminta atas nama, bukan. Tetapi ya Allah, kami meminta. Dan yang meminta kepadaku, padamu bukan hanya kami, juga paman Rasulullah, anak paman Rasulullah, juga keluarga Rasulullah, juga kalau untuk masalah seperti itu, hatta binatang ternak juga didatangkan pada sholat istisqa. Ini sunnah. Sholat minta hujan, itu datangkan binatang-binatang ternak juga dikumpulkan di lapangan. Untuk apa? Sama. Yaitu, ya Allah, binatang-binatang ternak juga butuh hujan. Ini semua binatang-binatang ternak ini juga butuh air dari engkau. Maknanya kami meminta dan semua kami yang ada di sini meminta. Dan Syekh Fulan dan Imam Fulan juga meminta. Dan Ibnu Abbas juga meminta. Agar dikabulkan oleh Allah salah satu penyebab-penyebab dari yang disebutkan tadi. Bisa jadi karena rahmat Allah kepada Fulan, karena solehnya si Fulan, karena binatang-binatang ternak tadi, karena pohon-pohon yang kering. Allah berikan hujan. Masya Allah. Jangan disamakan dengan, ya Allah, aku meminta dengan nama Rasul. Beda. Berbeda. Satu, ini masih hidup, sedangkan Rasulullah SAW sudah wafat. Kedua, orang yang disebut oleh Ibn Umar, oleh Umar bin Khattab, ikut berdoa, sedangkan Nabi wafat. Sudah beda alamnya dengan alam kita. Berarti itu bukan masalah yang sama, tapi masalah yang berbeda. Yaitu meminta atas nama. Dan ini a'zam wa a'zam. Fa inna sya'nallahi a'zam min an yuqsam alaih, kata Ibnu Qayyim. Karena sesungguhnya kedudukan Allah lebih mulia, lebih tinggi untuk kita meminta atas nama fulan. Aw yas'al bi ahadin min khalqihi, atau meminta dengan atas nama seseorang dari makhluk-makhluknya. Wa qad ankara a'immatul Islam dzalik, dan telah diingkari oleh para imam-imam kaum muslimin masalah itu. Faqala Abu al-Husain Al-Qaduri. Berkata Abu al-Husain Al-Qaduri dalam syarah kitab Al-Kirhi. Berkata Bishr ibn al-Walid. Kata beliau, aku mendengar Abu Yusuf yaqul. Abu Yusuf muridnya Abu Hanifah. Dia berkata, qala Abu Hanifah. Berkata Abu Hanifah, la yanbaghi li ahadin an yaj'u Allah illa bihi. Tidak boleh seorang pun meminta kepada Allah kecuali dengan nama Allah. Qala wa akra an yaqul, dan aku tidak suka seseorang berkata, aku meminta kepadamu bi ma'qidil izzi min arsyik. Aku meminta kepadamu dengan nama atau dengan kedudukan kemuliaan kursimu dan arsmu. Kan itu makhluk. Kan ars makhluk. Jadi makhluk yang terbesar sekalipun, kata Abu Hanifah, aku tidak sependapat dengan itu. Orang yang berkata, aku meminta dengan kemuliaan kedudukan arsmu. Ars adalah makhluk yang paling mulianya, paling besarnya. Wa akra an yaqul bihaqqi fulan, dan aku juga benci, aku tidak suka seorang berkata, aku meminta kepadamu dengan haknya fulan, dengan kedudukan fulan. Bihaqqi anbiya'ika wa rusulik, aku meminta dengan haknya nabi-nabimu dan rasul-rasulmu. Wa bihaqqil baitil haram, aku meminta kepadamu dengan kedudukan baitil haram. Aku tidak suka dan tidak boleh seorang pun berdoa kepada Allah kecuali dengan nama Allah, jangan dengan nama makhluk. Kalau dengan nama Allah, artinya kita memanggil nama-namanya. Ya Alim, ya Qa, ya Alim, ya Halim, ya Arhamar Rahimin. Aku meminta kepadamu. Ya Akramal Akramin. Ya Mujibat Sa'ilin. Wahai pengabul doa. Wahai yang maha memberi rahmat. Wahai yang maha memberi. Wahai Allah yang maha mulia, yang maha tinggi, yang maha adil. Aku meminta kepadamu. Meminta dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ini yang diperintahkan. Berkata Abu Husain, ammal mas'alah bi ghairillah famunkarah. Perhatikan ucapan penukil riwayat tadi. Biar kalian tahu dan kita tahu bahwa maksud Abu Hanifah akrahu, aku tidak suka, bukan maknanya makruh, karahiyatut tanzih, bukan. Tetapi makruh karahiyatut tahrim, tetapi maknanya makruh karahiyatut tahrim, yakni aku benci, aku tidak suka karena itu haram. Hati-hati, kalau ungkapan salaf berbicara dengan kalimat akrah, aku tidak suka, bukan berarti makruh. Bisa jadi makruh, bisa jadi haram. Karena mereka menyatakan yang haram-haram pun dengan kalimat akrah. Aku benci, aku tidak suka. Aku benci, aku tidak suka. Sehingga hati-hati, jangan dianggap itu adalah seperti hukum fikih. Akrah berarti makruh. Kalau makruh itu dikerjakan, tidak apa-apa. Kalau ditinggalkan, lebih bagus. Bukan itu yang dimaksud. Buktinya kalau maksud Abu Hanifah bukan itu, lihat yang menukil riwayatnya Abul Husain. Menyimpulkan, amal mas'alah bighairillah famunkarah. Adapun meminta kepada selain Allah munkar fi qaulihim, li'annahu la haqqa lighairillah 'alaihi wa innamal haqqu lillah 'ala khalqihi. Adapun meminta dengan nama selain Allah bihaqqi fulan, maka itu adalah perbuatan munkar. Lihat, disebut dengan tegas munkar. Kenapa? Li'annahu la haqqa lighairillah 'alaihi, karena tidak ada hak siapapun atas Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hak siapapun di atas Allah Subhanahu wa taala atau bersama Allah Subhanahu wa taala. Qadha bin Na'azakullah, lihat, makna aku meminta kepadamu ya Allah dengan haknya si fulan. Seakan-akan dia meyakini bahwa si fulan itu memiliki hak di sisi Allah. Padahal tidak ada hak siapapun. Allah mutlak memberikan dan Allah bebas untuk tidak memberi. Tidak ada hak siapapun yang mengatur Allah Subhanahu wa taala. Allah berhak memberi dan berhak tidak memberi. Tidak ada hak manusia, enggak ada hak makhluk sedikit pun. Allah mutlak bebas, berkuasa, ala kulli syai'in qadir, insya'a ajabahu wa insya'a radda 'alaihi. Kalau Allah kehendaki, Allah beri. Kalau Allah kehendaki, Allah tolak. Tidak Allah beri. Sekenak Allah, tidak ada siapapun yang bisa mengaturnya. Tapi bukankah Nabi memberikan syafaat? Syafaat itu doa. Dan doa Rasulullah SAW makbul. Bukan Rasulullah punya hak di sisi Allah, bukan. Tetapi Rasulullah SAW adalah seorang yang paling mulia dari seluruh manusia. Sehingga dia bisa berdoa kepada Allah. Dan doa Rasulullah SAW nanti yaumul qiyamah, ya Allah, umatku. Terus berdoa, meratap, meminta, memuji Allah dengan pujian-pujian yang diilhamkan saat itu. Sampai Allah kabulkan. Ya Muhammad, irfa' ra'sa. Wasal tu'ta. Wasfa' tushaffa'. Sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab sahih. Ya Muhammad, kata Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Angkat kepalamu, mintalah akan aku beri. Berilah syafaat, aku akan berikan syafaat. Maka Allah telah menjawab, umatku ya Allah. Ikhwan ibn a'azakullah, kamu meminta ke kuburan keramat, ke kuburan Rasul, ataupun tidak meminta, akan disebut oleh Rasulullah SAW, umati. Bahkan orang yang meminta ke kuburan, dikhawatirkan tidak mendapatkan syafaat Nabi. Kenapa dikhawatirkan tidak mendapatkan syafaat? Karena Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Abu Hurairah dalam hadis yang sahih pula. Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah? Ya Rasulullah, siapa yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Dijawab oleh Rasulullah SAW adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Sidqan min qalbihi. Berarti yang akan mendapatkan pembelaan syafaat dari Rasulullah SAW, semua yang bertauhid, enggak perlu datang ke kuburan meminta-minta, enggak perlu. Akan diberi selama dia bertauhid, selama dia tidak syirik, selama dia tidak meminta ke kuburan-kuburan. Maka justru mereka-mereka yang meminta ke kuburan-kuburan, bahkan meminta ke kuburan Nabi, minta syafaat, justru ini yang dikhawatirkan tidak mendapatkan syafaat. Kenapa? Karena tauhidnya, la ilaha illallahnya, sudah mulai rusak. Tidak berdoa kepada Allah, tapi berdoa kepada makhluk. Memintanya kepada manusia. Minta kepada Allah. Walaupun meminta syafaat Nabi, mintanya kepada Allah. Karena Nabi memberikan syafaat dengan izin Allah. Nabi memberikan syafaat dengan keriduan Allah. Nabi memberikan syafaat kepada siapa-siapa yang diridhoi oleh Allah. Berarti penentunya tetap Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau gitu, lillahi syafa'atu jami'a, milik Allah seluruh syafaat. Ini dalam Quran. Lillahi syafa'atu jami'an, milik Allah seluruh syafaat. Maka kita minta, ya Allah, aku meminta syafaat nabimu. Ya Allah, aku meminta syafaat dari para rasulmu. Begitu. Mintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dikhawatirkan kalau minta-minta kepada makhluk justru akan bertentangan dengan tauhid dan terhalang mendapatkan syafaat. Karena dijawab oleh Rasulullah SAW, orang yang paling berbahagia dengan syafaatnya adalah orang yang bertauhid. Kembali kepada kitab kita. Boleh dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, menukil ucapan Abu Husain Al-Qaduri tadi, setelah menukil ucapan Abu Hanifah, maka meminta kepada Allah dengan nama fulan wa fulan, itu adalah suatu yang munkar. Adapun ucapan aku meminta dengan izzi min arsyik, dengan kemuliaan arsmu, maka Abu Hanifah tidak suka. Warakasa fihi Abu Yusuf, dan Abu Yusuf muridnya memberikan keringanan, boleh untuk menyatakan seperti itu. Ini madhabnya Abu Hanifah. Dan disebutkan madhabnya Abu Hanifah karena dalam masalah ini yang paling jauh, yang paling ringan adalah pendapatnya madhab Abu Hanifah. Sehingga mukhalid-mukhalidnya Hanafiyah lebih rusak daripada mukhalid-mukhalid madhab lain. Taklid kan semuanya jelek. Yang namanya taklid kepada siapapun jelek. Bukan para imamnya yang jelek, tetapi cara taklid itu adalah cara yang jelek. Berarti semua pendapat-pendapat yang salah pun akan diikuti. Ini kejelekan taklid. Tetapi kalau taklidnya kepada yang lain masih ringan. Kalau taklidnya kepada madhab Abu Hanifah mengerikan. Karena banyak pendapat-pendapat yang nyeleneh, banyak pendapat-pendapat yang sangat berbahaya. Ada pendapat menikah tanpa wali, tanpa saksi. Perempuan boleh menikahkan dirinya. Saya nikahkan diriku kepadamu dengan sekian. Bayangkan. Bisa terjadi pelacuran-pelacuran dengan madhab tersebut. Demikian pula ada pendapat dari mereka juga yang menyatakan bolehnya meminta dengan nama fulan, dengan nama fulan. Sehingga terjadi kesyirikan-kesyirikan terbanyak di Pakistan dan sekitarnya. Lebih parah daripada di Indonesia. Karena mereka ahna. Muqallid-muqallidnya. Qanifidin a'azakumullakum muslimin syahrumati. Wa qad rawa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam da'a bidhalika qala wala anna ma'qad al-izz min al-'arsh innama yurad bihi al-qudrah allati khalaqa Allahu biha al-'arsh ma'azamatihi fa ka'annahu sa'alahu bi awsafihi. Ternyata kalau diteliti, kenapa kok Abu Yusuf memberikan keringanan boleh dengan ma'qad izz al-'arsh? Kenapa kok membolehkan? Ternyata disebutkan dalam satu riwayat bahwa ma'qad al-'izz min al-'arsh, tempat kemuliaan dari arsy, maknanya adalah sesuatu kekuasaan yang dengan kekuasaan itu Allah menciptakan arsy. Kalau itu maknanya, berarti bukan meminta dengan makhluk, tapi minta dengan kekuasaan Allah. Ya Allah, dengan kekuasaan-Mu menciptakan arsy. Kalau begitu, enggak ada masalah. Karena memintanya bukan kepada makhluk, tapi kepada sifat Allah. Ya Allah, dengan kehebatan-Mu dalam menciptakan arus, dengan kemuliaan-Mu dalam menciptakan arus, dengan kekuatan-Mu dalam menciptakan arus. Kalau itu yang dimaksud, maka tidak ada masalah. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Tetapi kalau maksudnya dengan kemuliaan arus, dengan kehebatan arus, ini yang jadi masalah. Meminta kepada Allah dengan kedudukan makhluk. Dan ini tidak diperbolehkan oleh para ulama karena itu menganggap bahwa sesuatu ada yang lebih agung dari Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah yang lebih agung, yang maha mulia, yang maha tinggi. Allahu taala alam. Nasallu taufiq wal afiyah. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.